telah ditawarkan kepada makhluk yang tentunya dari sisi fisik lebih daripada manusia, dari sisi kekuatan jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Namun ketiga makhluk tersebut, yaitu langit, bumi, dan juga gunung, enggan untuk menerima beban taklif tadi, dikarenakan mereka menyadari bahwasanya bila mana mereka menerima beban taklif tersebut, maka di sana telah menanti sekian banyak konsekuensi yang begitu berat yang menjadi tanggung jawab yang akan mereka pikul hingga yaumul qiyamah. Namun manusia yang asal penciptaan mereka lemah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, serta mereka yang pada dasarnya adalah orang-orang yang juhala, makhluk yang lahir tanpa membawa sedikit pun ilmu, mereka berani untuk kemudian menerima dan juga mengemban amanah tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Sehingga ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, sangat banyak dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak akan mampu untuk melaksanakan konsekuensi dan tanggung jawab terhadap amanah tersebut. Hanyalah orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sanggup dan mampu untuk melaksanakan amanah tadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, ketika manusia telah menerima beban syariat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, tidak lantas kemudian Allah membiarkan mereka menjalankan syariat tersebut tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya arahan, tanpa adanya seorang pengajar di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan anugerah terbesar kepada hamba-hambanya dengan diutusnya para rasul di tengah-tengah mereka, yang tentunya rasul tersebut bertujuan untuk mengajarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan anugerah terbesar kepada kaum mukminin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah mereka seorang rasul, yang rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan ayat-ayat tersebut, serta mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, yang mana manusia sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tak terlepas kita sebagai umat Islam telah diutus di tengah-tengah kita seorang rasul, bahkan rasul tersebut merupakan afdalur rusul, rasul yang paling utama, rasul yang paling mulia dari rasul-rasul sebelumnya, serta beliau alaihi salatu wassalam adalah khatamun nabiyyin wa khatamur rusul, penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, Rasul ini telah mengajarkan kepada kita apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Segala hal yang menjadi tanggung jawab beliau sebagai seorang nabi dan rasul telah beliau sampaikan sebelum beliau wafat alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Ma min nabiyyin," tidak ada seorang nabi pun, "illa kana haqqan alaihi khairu ma ya'lamuhu lahu," kecuali wajib atas dia untuk mengajarkan kebaikan yang nabi tersebut ketahui kepada mereka, yaitu kepada umat mereka, umat para nabi, dan juga memperingatkan setiap kejelekan yang diketahui oleh nabi tersebut, sehingga seluruh kebaikan dan seluruh kejelekan telah disampaikan oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kita umat beliau dituntut untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan kewajiban kita sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, melaksanakan hak-hak beliau. Di antara hak-hak beliau adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Beliau menyatakan, ta'atuhun fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Inilah kewajiban kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam, yaitu mentaati setiap apa yang beliau perintahkan. Segala hal yang beliau perintahkan, maka pada asalnya wajib bagi kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mentaati. Kemudian membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Segala hal yang beliau sampaikan, baik itu perkara-perkara yang sifatnya bisa dicerna oleh pemikiran kita, ataupun perkara-perkara yang tidak mampu dicerna oleh otak-otak kita, maka wajib bagi kita untuk membenarkan berita tersebut selama berita itu sahih, benar dari beliau alaihi salatu wassalam. Dan inilah perbedaan antara kaum mukminin dengan kaum kafirin dari sisi ini, yaitu kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang senantiasa membenarkan nabi alaihi salatu wassalam meskipun berita tersebut di luar nalar dan pikiran mereka. Sedangkan orang-orang kafir, mereka enggan untuk menolak, untuk menerima berita-berita yang tidak masuk, yang tidak rasio, yang tidak bisa dicerna oleh otak-otak mereka. Barakallahu fikum. Demikianlah halnya tingkatan keimanan seseorang berbeda-beda. Tergantung dari sisi tasdiq, yaitu pembenaran mereka terhadap apa yang diberitakan oleh nabi alaihi salatu wassalam. Semakin kuat keimanan mereka terhadap apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka semakin tinggi keimanan orang tersebut. Sebaliknya, semakin lemah keimanan mereka terhadap apa yang diberitakan oleh nabi alaihi salatu wassalam, maka semakin lemah pula keimanan atau tingkatan keimanan yang ada di dalam hati. Kita mengetahui bersama bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu bisa mencapai tingkatan yang sangat mulia, bisa mencapai kedudukan yang tertinggi dari kedudukan umat nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau adalah manusia yang paling afdol setelah Nabi dan Rasul, disebabkan karena keimanan yang ada pada beliau. Dari sisi amalan, masih banyak para sahabat yang lebih banyak amalan mereka daripada beliau. Dari segi sholat, masih banyak para sahabat atau orang-orang yang datang belakangan yang lebih banyak sholat mereka daripada beliau. Namun dikarenakan keimanan yang menancap kokoh di dalam hati beliau, hal itulah yang menjadi penyebab beliau mendapatkan predikat sebagai manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Demikianlah sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, ma sabaqakum Abu Bakar bikasratis shalah wala shiyam. Tidaklah Abu Bakar mendahului kalian dengan banyaknya ibadah salat yang beliau kerjakan dan juga ibadah puasa yang beliau laksanakan. Walakin syai'un waqara fi qalbi. Namun yang menjadi penyebab beliau unggul dari kalian adalah sesuatu yang menancap kokoh di dalam hati beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhu, yaitu keimanan. Hal itu terbukti ketika Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada kaum Quraisy. Beliau adalah orang yang pertama yang membenarkan kejadian tersebut. Banyak dari kalangan orang-orang Quraisy yang mendustakan berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, namun dengan penuh keyakinan dan kepercayaan yang sangat kokoh lagi mantap yang ada pada Abu Bakar, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian perkara yang ketiga yang menjadi kewajiban kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajara. Menjauhi segala hal yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya para nabi dan para rasul tidaklah melarang kecuali perkara tersebut mengandung kejelekan bagi umat mereka. Demikian pula halnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, melarang umat Islam, melarang kita dari mengerjakan sebuah perkara atau sebuah perbuatan melainkan perbuatan tersebut mengandung kejelekan, baik itu kejelekan murni ataupun kejelekannya mendominasi daripada kebaikannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu wajib kiranya bagi kita untuk menjauhi segala hal yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk dijauhi. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, tentunya ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang selayaknya bagi kita untuk kemudian mensyukuri nikmat tersebut. Kalau sekiranya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak diutus di tengah-tengah kita, tentunya kita akan hidup di dunia ini tak ubahnya bagaikan hewan ternak atau bahkan lebih jelek daripada hewan ternak itu sendiri, dikarenakan kita pasti akan melaksanakan segala hal yang tentunya apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu kita akan kita ikuti. Namun bila mana syariat itu ada, Rasul itu ada, maka dia atau beliau akan membimbing kita untuk berada di atas kebaikan dan jalan keselamatan. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mempelajari warisan-warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mempelajari ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya kita meyakini bersama bahwasanya yang namanya dinul Islam adalah agama yang senantiasa ada dan senantiasa abadi hingga hari kiamat nanti. Agama Islam tidak akan pernah berubah, karena Allah sendirilah yang langsung menjaga agama tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, dan kamilah yang akan menjaga adzikr tersebut. Oleh karena itu, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu akan eksistensi dari agama Islam itu sendiri. Tinggal bagaimana kita mencari agama Islam yang benar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan sekian banyak tanda-tanda dan alamat bagi hamba-hambanya, bagi umat beliau alaihi salatu wassalam, telah mengkhabarkan kepada hamba-hambanya mana jalan keselamatan dan mana jalan kesesatan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, sepantasnya lah bagi kita untuk kemudian bersemangat di dalam mencari baqaya al-anbiya, warisan dan peninggalan-peninggalan para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan harta benda, para nabi hanya mewariskan ilmu. Sehingga sekali lagi, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba di dalam mencari warisan tersebut. Semakin banyak warisan yang kita dapatkan, maka semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dekat dengan jalan keselamatan serta kemungkinan untuk istiqomah di atas as-siratal mustaqim akan semakin besar. Sebaliknya, semakin sedikit warisan yang kita dapatkan, maka semakin kecil potensi kita untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, serta semakin kecil pula kita untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, sejatinya malam ini adalah jadwal dari Ustaz Al-Fadhil Zainal Arifin hafizahullah ta'ala. Namun beberapa waktu lalu beliau meminta ana untuk menggantikan salah satu jadwal beliau, tepatnya di malam Jumat, ya, mengkaji kitab Ushulus Sunnah yang disyarah oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu, insyaallah ta'ala, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama membacakan karya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Ya. Anda dapat informasi pertemuan terakhir dengan Ustaz Zainal, mukaddimah sudah selesai ya? Baru selesai. Baik. Ya, enggak masalah kita ulangi, karena yang memberikan materi berbeda ya, biar pembahasan kita dimulai dari awal ya. Baik. Kita masuk pada mukaddimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Nah, kemudian beliau menyatakan, fa'innal aqidatal islamiyah allati ja'at biha ar-risalat kulluha hiya bimanzilatin azimatin fil islam. Sesungguhnya aqidah Islam yang dibawa oleh risalah seluruhnya, yaitu dibawa oleh para nabi dan para rasul, hiya bimanzilatin azimah fil Islam, itu memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Nah, idh hiya aslul Islam, dikarenakan akidah merupakan pondasi dari Islam. Iya. Mengapa akidah Islam itu memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat mulia di dalam Islam? Dikarenakan akidah itu adalah pilar dan pondasi dari Islam itu sendiri. Yang namanya pondasi, kita ketahui bersama, tidak akan tegak sebuah bangunan kalau pondasinya itu tidak ada. Ya. Bangunan itu kokoh tergantung dari pondasinya. Nah. Dan orang ketika mengawali pembangunan pasti akan dimulai dari pondasi. Iya. Demikian pula halnya akidah di dalam Islam. Akidah merupakan pilar yang dibangun di atasnya syariat-syariat Islam. Iya. Kita mengetahui bersama bagaimana perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selama 11 tahun di Mekah. Dakwah yang beliau serukan adalah islahul aqidah, memperbaiki akidah umat Islam, fokus dalam permasalahan akidah. Belum ada syariat jihad, ya, belum ada syariat sholat lima waktu, ya, belum ada syariat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika itu beliau fokus, ya, di dalam memperbaiki akidah, dikarenakan beliau paham alaihi salatu wassalam, ketika akidah umat beliau bagus, maka seluruhnya akan menjadi bagus. Sebaliknya ketika akidah umat beliau jelek, rapuh, maka yang lain akan ikut jelek dan ikut menjadi rapuh pula. Ya. Sehingga setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wafat, kita melihat bagaimana murid-murid beliau, ya, sahabat-sahabat beliau, ya, yang keluar dari pendidikan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana kokohnya akidah mereka, sehingga dengan akidah tersebut mereka mampu menguasai 2/3 dari dunia ini. Ya. Padahal di zaman ketika itu ada dua negara adidaya, ya, Persia dan Romawi, yang tentunya negara adidaya ini didukung dengan peralatan-peralatan canggih dan mutakhir, peralatan perang, ya, kuda-kuda, pasukan yang sangat berpengalaman. Namun ketika menghadapi sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka tidak bernilai apa-apa di mata sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hancur. Ya. Kedua negara adidaya tersebut hancur di bawah kekuasaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan para khalifah terdahulu ketika mengutus pasukan perang, mereka pasti akan menyisipkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam pasukan tersebut. Ya. Ketika masih ada sahabat Nabi, mereka akan sisipkan. Karena mereka tahu, ya, bagaimana kedudukan para sahabat Nabi menjadi penyebab keberkahan pada sebuah pasukan dan menjadi penyebab kemenangan pada pasukan itu sendiri. Nah, sehingga kita jangan tertipu, ya, dengan kebagusan dan keindahan dunia serta kemewahan negara-negara yang dikatakan negara atau sebagai negara adidaya, ya, dikarenakan pada hakikatnya mereka bagaikan sarang laba-laba, ya, terlihat sangat menyeramkan, namun pada hakikatnya lemah di hadapan umat Islam. Oleh karena itu, di zaman kita saat ini, ya, para ulama sangat menganjurkan bagi para da'i, para thalabatul ilm, untuk fokus di dalam mendakwakan akidah, untuk fokus di dalam membenahi akidah kaum muslimin, karena dengan itulah Islam akan kembali berjaya. bukan dengan partai, bukan dengan parlemen, bukan dengan hizb, ya. Islam akan berjaya, tapi dengan cara kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam seluruh kehidupan kita, baik itu dalam metode dakwah, metode belajar, nah, metode tarbiyah, semuanya kita kembalikan kepada apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dengan itu Islam akan kembali berjaya di atas permukaan bumi ini. Wa hiya miqyasun li sahihid din min fasidi. Dan akidah itu merupakan barometer timbangan baik dan buruknya agama seseorang. Iya. Wa min huna ihtamma ulama'ul Islam, ulama'u ahli sunnati wal jama'ah, bi bayani hadhihi al aqidah wa syarihiha wa da'wa ilaiha wa dzab anha. Maka berangkat dari sini, ya, para ulama Islam, yaitu ulama ahlu sunnati wal jamaah, bersungguh-sungguh di dalam menjelaskan akidah yang mulia ini, bersungguh-sungguh di dalam menjelaskan kepada umat, ya, mensyarah akidah tersebut, mendakwakan akidah tadi, dan membela akidah Islamiyah. Wa'allafu fi dhalika mu'allafatin wa dhammanu katsiran minha fi thanayal mu'allafat. Tak tanggung-tanggung, ya, para ulama menulis sekian banyak karya tulis, ya, dalam permasalahan akidah. Bahkan mereka menyisipkan, ya, pembahasan akidah ini di berbagai karya tulis mereka. Ya, dalam bidang fikih mereka sisipkan pembahasan akidah, dalam bidang hadis mereka sisipkan pembahasan akidah, dalam bidang tafsir mereka sisipkan pembahasan akidah, dikarenakan pentingnya pembahasan akidah ini. Nah, walaqad ulifat fi dzalika al-kutub as-saghirah wal kabirah. Sungguh kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, ya, telah ditulis, telah dikarang dalam permasalahan akidah ini, ya, sekian banyak kitab, ya, baik yang kecil maupun yang berjilid, ya, besar, ya. Fa minal muallafat, di antara karya tulis tersebut yaitu As-Sunnah li Abdullah Ibni Ahmad fi hadzal majal, yaitu kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Abdullah bin Ahmad, ya, dalam permasalahan akidah. Wasunnah lil Khallal, ya, demikian pula kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Khallal. Wasyari'ah lil Ajurri, demikian pula kitab Asy-Syari'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ajurri. Wasyarhi usul i'tiqad ahli sunnah lil Lalika'i, demikian pula syarah usul i'tiqad ahlu sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Lalika'i. Wal Ibanatain Ibni Battah, dan juga dua kitab Ibana, Ibanatu Sughra dan Ibanatu Kubra. Dua kitab ini sama-sama dikarang oleh Al-Imam Ibnu Battah. Wa ghairi dhalik minal mu'allafat allati ihtammat bil aqidah. Dan, ya, karya tulis yang lainnya yang fokus pembahasannya seputar masalah akidah. Lilmi haula al-ajilla bimanzilatiha wa makanatiha. Dikarenakan para ulama yang mengarang kitab tersebut mengetahui kedudukan dan kemuliaan dari pembahasan akidah. Naam. Wa anal munharif fi syai'in minha aw fi aslin min usuliha ala khata. Dan sesungguhnya orang yang keliru, ya, di dalam memahami satu perkara dari usul ahlu sunnati wal jamaah, dari usul-usul Islamiyah, maka dia berada di atas mara bahaya, berada di dalam mara bahaya. Qad yakunu dzalikal inhiraf kufran, terkadang penyimpangan tersebut membawa dia terjatuh ke dalam kekufuran. Wa qad yakunu bid'atan wa dhalalatan, dan terkadang pula membawa pemiliknya kepada kebid'ahan dan kesesatan. Wa qad yakunu, dan terkadang ini Terkadang pula itu. Nah, ya, ini bahayanya dari keliru ya, di dalam memahami al-aqidah al-islamiyah. Ya, tidak mengetahui aqidah islamiyah bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam kekufuran, ya azan billah, keluar dari Islam. Ya. Keliru di dalam memahami aqidah islamiyah bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam kebid'ahan. Berapa banyak ya, orang-orang yang dikenal memiliki ilmu lantas kemudian mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan. Di antara mereka ada yang diberi uzur oleh para ulama ya, semisal al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, demikian pula semisal al-imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, demikian pula halnya semisal al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan selainnya dari para ulama yang masih diberikan uzur ya, walaupun mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan. Nah, siapa yang tidak mengenal al-imam Abu Hanifah ya, bagaimana kekokohan dan keluasan ilmu yang ada pada beliau. Bahkan beliau di zamannya termasuk dari rujukan umat manusia di dalam mengambil ilmu agama. Di zaman beliau terkenal dua ma'had ya, yaitu ma'had yang dibina oleh Al-Imam Malik ya, di kota Madinah, dan ma'had yang dibina oleh Al-Imam Abu Hanifah. Umat manusia menjadikan dua orang ini ya, sebagai rujukan kala itu. Namun ternyata dengan banyaknya ilmu yang ada pada mereka tidak menjamin untuk kemudian beliau rahimahullahu ta'ala selamat dari penyimpangan akidah. Ya, ternyata beliau terjatuh ke dalam permasalahan irja. Nah, ya, yang menyatakan bahwasanya amalan itu bukan termasuk dari keimanan. Barakallahu fikum. Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan dan dibid'ahkan oleh para ulama. Ya. Semisal Az-Zamakhsyari. Ya. Az-Zamakhsyari ini termasuk ulama ya, yang ditokohkan di zamannya. Dia ini ya, terkenal keilmuannya khususnya dalam permasalahan nahwu. Ya, tidak jarang ulama ahli nahwu menukil ya, pendapat-pendapat dari Az-Zamakhsyari. Ya. Dan Az-Zamakhsyari ini sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan dalam sirah Az-Zamakhsyari, ya, dia rela memotong salah satu kakinya hanya untuk ya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah dia melakukan safar yang jauh, kemudian terjebak ya pada salju yang menyebabkan salah satu kaki dia ini harus diamputasi. Ya, perjalanannya ini bukan perjalanan bisnis, bukan perjalanan untuk mencari jodoh, bukan, tapi murni untuk menuntut ilmu. Ya. Ternyata di pertengahan jalan dia mendapati badai salju. Akhirnya mengharuskan dia untuk memotong salah satu kakinya. Dengan senang hati dia potong ya, kaki tersebut dan melanjutkan perjalanan. Namun ternyata itu semua tidak menjamin ya, dia untuk kemudian berada di jalan yang lurus. Ternyata Az-Zamakhsyari pada akhirnya terjatuh ke dalam ya, madhab Mu'tazilah, penyimpangan ya, penyimpangan Mu'tazilah, bahkan menjadi tokoh ya, dari madhab Mu'tazilah. Nah, dibid'ahkan oleh para ulama, ditabdi' oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kita tentunya ya, yang semangatnya masih jauh berada di bawah mereka, yang keilmuannya masih sangat jauh ya di bawah mereka, harus lebih sangat memperhatikan ya seputar permasalahan akidah. Ya, dikarenakan dengan akidah ini, dengan akidah yang benar, maka orang bisa selamat di hari kiamat nanti. Ya. Antum mungkin semua pernah mendengar kisah tentang ya, seseorang yang nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya yang begitu banyak. Disebutkan dalam riwayat dosa-dosa dia sebanyak 99 sijillat, 99 lembar. Satu lembar itu bila dibentangkan sejauh mata memandang, artinya banyak sekali dosa yang dia kerjakan. Satu lembar saja sudah sangat banyak. Ini 99 lembar. Iya. Namun ternyata orang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena akidah yang ada pada beliau itu masih murni. Ya, masih di atas fitrah. Ya, beliau menjaga akidah tadi ya hingga dia wafat. Nah, sehingga dengan akidah tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa-dosa beliau yang begitu banyak tadi ya, dan memasukkan beliau ke dalam surga. Nah, sekali lagi ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk memberikan perhatian yang lebih di dalam mempelajari seputar masalah akidah. Barakallahu fikum. Ya, sudah jam 9. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi si pembicara secara khusus dan bagi antum semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.